Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kita dalam program KSNS. Program apakah ini? Kecerdasan spiritual para nabi dan rasul dan segenap sahabat-sahabat para nabi, sahabat-sahabatnya para sahabat-sahabat para nabi dan sahabat di sekitar kita. Bingung ya? Enggak usah bingung. Enggak usah bingung pemirsa, tenang aja. Pokoknya intinya kita akan membahas kisah-kisah. Kisah para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyyina afdalus shalawat wassalam, kisah para sahabat-sahabat para nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, kisah sahabatnya para sahabat-sahabat para nabi, maksudnya kisah para tabi'in dan kisah sahabat di sekitar kita. Penting pemirsa kita mendengarkan kisah. Penting sekali. Allah Subhanahu wa taala salah satunya mensukseskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan beliau lewat kisah. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Allah. Seluruh kisah para nabi dan rasul, kami Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepadamu ya Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Manutsabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan iman di dadamu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Rasulullah itu imannya sudah mantap sahabat. Sudah mantap, sudah paling kuat. Tidak ada orang yang bisa menandingi imannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekuat-kuatnya iman Nabi, Allah masih kepingin mantepin lagi lewat kisah para nabi sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kita? Oh, yang imannya lemah. Kadang kalau lagi bagus, bagus. Kalau lagi lemah, subuhnya jam berapa? Ayo, subuhnya jam berapa? Hah? Kadang lewat jam 6. Ada gak orangnya di sini? Mana dia orangnya? Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kitalah yang membutuhkan kisah para nabi dan rasul. Terutama kisah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Waja'aka fi hadhil haq, apa yang datang kepadamu ya Rasulullah, berita-berita tentang para nabi dan rasul yang bersumber dari Al-Quran, al-haq, pasti benar. Karena beritanya dari Allah, beritanya dari Al-Quranul Karim. Ja'al Quran liyusahih hadhil akhta, didatangkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membenarkan kisah yang selama ini dipersalahkan oleh kaum manusia karena hawa nafsu mereka. Wa mau'izah, dan kisah ini bisa menjadi nasihat. Oh, tuh sahabat, kisah itu bisa menjadi nasihat. Terkadang kita kalau dinasehatin belum tentu kena. Tapi kalau kita dikisahin, kita insya Allah bisa termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Ada cerita nih. Ada satu perusahaan, ada karyawan baru masuk, gitu kan. Begitu bosnya bilang, saya paling nggak suka tuh kalau ada orang dipanggil sama saya tidak cepat datang, saya berhentiin kayak begitu. Belum tentu itu ditaatin. Tapi kalau bosnya langsung cerita begini, dulu ada karyawan di sini, bagus, penghasilannya cakep buat perusahaan. Tapi saya, kalau saya panggil suka telat, makanya saya berhentiin. Nah, ini insya Allah karyawan baru kalau diceritain model begini, wah, kita udah paham deh nih. Jangan sampai kita dipanggil bos, gak segera datang. Tuh, itulah kisah. Wa mau'idzah. Dan kisah itu bisa menjadi nasihat. Wa dzikra lil mu'minin. Dan peringatan bagi orang-orang yang beriman untuk menjadi yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan pentingnya kisah, sahabat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kepada mereka kisah-kisah agar mereka dapat berpikir. Orang kalau jarang dengar kisah, pikirannya enggak cakep. Nah, enggak cakep gimana maksudnya? Kurang bagus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau orang punya kisah, insyaallah tuh daya pikirnya kuat. Apalagi kalau pengen mikirin tuh kisah, mengambil hikmahnya dan apa yang kita bisa ambil dari ilmu kisah ini, insyaallah kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, dalam kesempatan program KSNS di episode pertama ini, kita akan mengisahkan kepada seluruh sahabat dimanapun Anda berada tentang kisah Nabiullah Adam alaihi salam di dalam surga Allah yang merupakan ujian baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami berfirman, wahai Adam alaihi salam, tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu Sayyidati Hawa. Makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi enak, lagi lezat, sepuas kalian berdua. Tapi kalian berdua jangan mendekati pohon itu, jangan mendekati pohon larangan itu, maka kalian berdua akan menzalimi diri kalian sendiri. Bukan menzalimi Allah. Jika kalian melakukan pelanggaran tersebut, maka kalian akan menzalimi diri kalian sendiri. Intinya, Nabi Adam alaihi salam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah bersama pasangannya Sayyidati Hawa radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka berdua jangan dekati pohon tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lewatkan kisah yang sangat menarik ini setelah yang mau lewat berikut. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bagaimana kisah Nabi Adam dan Sayyidati Hawa alaihima wa ala nabiyyina afdhalus shalawat wassalam fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sahabat, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana asal usul kejadian Sayyidati Hawa dalam surga. Menurut beberapa riwayat dari Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada suatu ketika Nabi Adam nama naumatan, beliau tertidur di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tertidur. Nah, begitu bangun, ketika bangun beliau sudah dapati di sebelahnya ada wanita cantik. Wanita cantik sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji kecantikan Sayyidati Hawa, istri Nabi Adam, ibu kita semua. Di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada wanita di zamannya secantik Sarah. Nah, bukan Sarah ya. Sarah. Nah, kalau Sarah anak sono ya. Ini Sarah ya. Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak ada wanita di zamannya secantik Sarah. Kata Nabi, namun Sarah tidak secantik, artinya tidak dapat mengalahkan kecantikan Sayyidati Hawa radhiyallahu anha. Limadha? Li'annaha khuliqat fil jannah. Karena Sayyidati Hawa tercipta di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Nabi Adam bangun, dia sudah dapat itu. Siapa? Sayyidati Hawa di sebelahnya. Habis begitu lewat para malaikat bertanya, "Man hiya ya Adam? Siapa perempuan ini?" Kata Nabi Adam alaihi salam, "Hiya Hawa. Namanya Hawa." Loh, kok Nabi Adam ditanya oleh para malaikat mengenai nama wanita ini? Karena salah satu mukjizat Nabi Adam alaihi salam mengenal semua nama. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma' kullaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihi salam mengenal semua nama. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Adam itu mengenal anak keturunannya hingga yaumul qiyamah. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalawat wassalam. Jadi pada saat malaikat bertanya, "Man hiya ya Adam? Siapa namanya?" Kata Nabi Adam alaihi salam, "Hiya Hawa, namanya Hawa." Para malaikat bertanya lagi, "Lima summiyat Hawa, wahai Adam, kami ingin tahu kenapa wanita ini dinamakan dengan Hawa?" Jadi Hawa itu tulisannya begini, sahabat. Ha wau alif hamzah. Jadi bukan pakai ha besar. Jadi salah kalau orang bilang wanita pertama itu Hawa, hawa nafsu. Wah, salah. Iya kan? Salah dong. Hawa nafsu pakai ha besar. Ini ha kecil. Hawa. Ha wau alif hamzah. Kata Nabi Adam, dia dinamakan Hawa li'annaha khuliqat min syai'in hay. Karena dia tercipta dari benda hidup. Ay min jilik. Artinya dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Dan ini juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari bahwasannya khuliqatil mar'ah min jilik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk. Al-aisar al-aqsa, sebelah kiri yang paling pendek. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidati Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek dari tubuhnya Nabi Adam alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalawat wassalam. Jadi namanya Hawa itu begitu sejarahnya. Kemudian Hawa ini hidup dengan Nabi Adam alaihissalam fil jannah, di dalam surga. Para alim ulama khilafiyah mengenai surga ini. Ada yang bilang surga ini di mana letaknya di langit. Oh tidak, surga ini letaknya di bumi. Bumi ini dibikin surga semuanya. Ya, begitu mereka bermaksiat kepada Allah, surganya dicabut. Bukan, ada yang bilang di langit. Karena apa? setelah keduanya melanggar perintah Allah, fa'ahbato. Keduanya diturunkan dari dalam surga. Inilah yang mengatakan bahwa surga itu di langit. Adapun tadi sudah kita bahas mengenai surga ini bukan surga abadi. Tapi ini adalah surga ujian bagi Nabi Adam alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalawat wassalam dengan Sayyidati Hawa radhiyallahu taala anha wa ardaha. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam dan Hawa, makan sekenyang-kenyang. Makanan yang banyak lagi lezat sesuai dengan kemauan kalian berdua. Surga, apa yang enggak enak di surga? Hatta buah-buahannya enggak ada bijinya. Enggak nyusahin orang makan. Betul enggak? Masya Allah, surga apa yang enggak enak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 118 sampai ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sesungguhnya engkau wahai Adam, selama berada di dalam surga, engkau tidak akan pernah kelaparan dan engkau tidak akan pernah telanjang karena tidak memiliki pakaian. Bakalannya kita kenyang aja, kata Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pakaian-pakaian bagus pun akan kita rasakan. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan selama engkau di dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak kehausan dan engkau tidak kepanasan dengan panasnya matahari. Nah, kita sekarang suka kepanasan enggak? Dikasih panas saleh, dikasih hujan salah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pada saat itu Nabi Adam dan Hawa menikmati surga. Ada satu makhluk yang hasud. Satu makhluk ini hasud sama Nabi Adam dan Hawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, kata Allah, bersujudlah kalian para malaikat kecuali iblis tidak mau. Bagaimana kisah kelanjutannya tentang hasutan iblis terhadap Nabi Adam, kita akan saksikan setelah yang mau lewat berikut ini. Sahabat KSNS yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Tadi kita sudah bahas apa aja sahabat? Di antaranya kita sudah bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Hawa dalam surga ujian, dilarangnya mereka berdua untuk memetik buah dari satu pohon yang dilarang oleh Allah. Dan kita sudah saksikan tadi bagaimana iblis sebagai musuh bebuyutan akan berusaha untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akankah iblis berhasil? Kita akan dengarkan bersama-sama. Begini sahabat. Nah, waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Kamu berdua jangan dekat-dekat pada pohon itu, maka kamu berdua akan menzalimi diri kalian sendiri. Sebelumnya, anak mau nanya nih. Itu pohon namanya pohon apa? Ayo. Iya, kira-kira namanya pohon apa nih, sahabat nih? Hah? Apaan? Ubi. Apa ubi gimana sih? Pohon apa kira-kira namanya? Hah? Apa? Khuldi. Kho lamdal gitu. Khuldi. Kata siapa? Kata siapa namanya pohon khuldi? Jadi begini sahabat. Ternyata pohon ini yang tahu namanya hanya Allah Subhanahu wa taala. sebagian besar ulama mengatakan pohon ini tidak ada namanya. Kalaupun ada nama, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita jadi semakin bingung nih, dari mana nih Khuldi nih? Iya enggak? Hah? Gimana ceritanya nih Khuldi dari mana? Ho lam dal Khuldi. Apa artinya Khuldi? Khuldi itu bahasa Arab, kalau diartikan secara bahasa Indonesia, kekal abadi. Nah, dari mana kata Khuldi? Begini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu asyaitan, yang dimaksud dengan asyaitan ini yaitu iblis. Nah, kalau setan sendiri sebenarnya bukan nama makhluk. Siapa saja yang melanggar perintah Allah dan mengajak orang lain melanggar perintah Allah, itu namanya setan. Jadi setan itu kata sifat. Tapi karena di situ ada alif lam, yang dimaksud adalah iblis. Katanya Allah Subhanahu wa taala, iblis menggoda Nabi Adam dengan mengatakan, "Hai Adam, maukah kamu kutunjukkan tentang pohon khuldi?" Nah, jadi yang menamakan al-khuld, yang menamakan khuldi, pohon kekal, itu bukan Allah, tapi itu karangannya si iblis. Itu tuh pohon khuldi itu Adam. Jadi kalau kamu makan buahnya, kamu dan Hawa bakalan kekal di dalam surga. Iblis didengerin. Khuldi wa mulkin la yabla. Dan kamu di dalam surga selamanya akan menjadi raja. Dan Hawa selamanya akan menjadi ratu di dalam surga. Jadi sudah jelas sahabat KSNS bahwa nama Khuldi itu adalah karangan iblis, bukan nama sebenarnya. Ya kan? Karena as-sajarah di situ pakai alif lam, wala taqraba hadhihi as-sajarah. Ada alif lamnya. Jadi ada satu pohon yang dituju oleh Allah, Adam paham pohon itu. Adam paham pohon itu. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan, gimana caranya kok sampai Nabi Adam dan Hawa tergoda dengan godaan iblis? Padahal Allah sudah katakan, inna hadza, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Faqulna ya Adam, inna hadza adun lak wa li zawjik, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami berfirman kata Allah, wahai Adam, ini iblis ini musuh bagimu. Waktu dulu sudah dibicarakan sama Allah. Waktu ketika iblis membangkang tidak mau sujud, kata Allah, ini musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Jangan sampai kamu berdua dikeluarkan dari dalam surga Allah Subhanahu wa taala oleh kelakuan si iblis ini. Jadi pertanyaannya sahabat, kenapa bisa Nabi Adam dan Hawa terpengaruh dengan godaan iblis? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu, jangan sampai terpengaruh dengan godaan iblis. Sebab utamanya sahabat, karena sewaktu Allah katakan jangan dekati pohon itu, Adam dan Hawa tidak memohon perlindungan Allah untuk terhindar dari godaan setan terhadap pohon tersebut. Nah, ini nih. Kalau kita enggak minta perlindungan Allah, kita enggak bisa menjadi hamba Allah yang taat. Bahwa kita bisa menjadi taat dan kita bisa jauh dari maksiat karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang bagus dari Nabi kita Muhammad waktu diberikannya kepada Mu'adz bin Jabal waktu beliau hendak berangkat ke Yaman. Bacalah setiap habis salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan kualitas ibadah terbaik dalam hidup. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu doa, cara supaya kita dijaga ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah khuldi ini belum selesai. Pertanyaannya, apakah khuldi masih ada zaman sekarang? Apakah khuldi ini hanya godaan buat Nabi Adam dan Hawa ketika dalam surga? Sekarang masih ada khuldi enggak? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Kita ini banyak yang bermaksiat karena jebakan iblis. Kita akan dengarkan masalah khuldi secara khusus setelah yang melewat berikut ini. Sahabat KSNS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita dalam pembahasan KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi kita kelanjutannya sampai di mana? Sampai di khuldi ini ya. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan ketika iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa dengan mengatakan pohon larangan itu pohon khuldi. Padahal Allah tidak menamakan pohon itu kan. Sebagaimana tadi yang saya sudah bacakan ayatnya, surat Toha ayat 120. Ya, saya ulangi, surat Toha ayat 120 tentang karangan iblis, nama pohon itu adalah khuldi, kekal abadi. Ya, sahabat yang saya muliakan, kenapa orang sekarang berani korupsi? Ngomong-ngomong mau dengar nih, saya punya pertanyaan. Yang korupsi katanya sekarang banyak ya? Hah? Iya, kata siapa? Oh, banyak ya? Kayaknya tambah hari kayaknya kok. Ya, tambah banyak aja ya. Yang korupsi innalillahi. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Terutama dan kepada pejabat-pejabat kita insya Allah, dan kepada kita semua insya Allah, agar negara kita menjadi negara yang baik. Tapi kenapa orang saat ini kok berani banyak yang korupsi, berani banyak yang maksiat, melanggar perintah Allah, berani bohong, berani nipu, segalanya. Bukan lagi segalanya, segale-galenya. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu gara-gara apa? Godaan khuldi. Sebenarnya godaannya itu dari dulu. Iblis gak pernah ganti-ganti sistem. Godaan dia khuldi. Berasa gak sahabat waktu kita tidur nih? Tidur nih. Pengen tidur, iblis bisikin, besok ente pasti bangun. Tuh, kita emang gak denger. Tapi ucapan di hati kita, besok kita pasti bangun. Makanya kita tidurnya gak pakai sholat taubat. Tidurnya gak pakai minta ampun kepada Allah. Tidurnya gak niat ibadah buat hari esok. Tidurnya tidak niat ingin berbuat baik di hari esok. Nah itu, gara-gara apa? Tipuan khuldi. Tanyakan kepada orang-orang yang saat ini sedang korupsi, atau yang sudah melakukan korupsi, atau kepada orang-orang yang sedang bermaksiat. Pasti dia merasa hidupnya dia kekal. Kalaupun dia bakalan mati, dia merasa sekarang umurnya masih jauh. Bukan lagi jauh. Jauh. Itu beda tuh. Antara jauh sama jauh. Dia merasa dia paling belakangan meninggalnya. Innalillahi wa inna rajiun. Anda dari tadi innalillahi mulu. Musibah. Musibah orang kepengaruh dengan godaan iblis. Nah, akhirnya Nabi Adam dan Hawa mendekat pada pohon tersebut. Nah, ini yang jadi masalah. Waktu Nabi Adam sama Sayyidati Hawa mendekat pada pohon itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian ini dalam Al-Quran. Ayo, sama-sama kita lihat. Kita lihat Al-Quranul Karim. Ini banyak Quran, ya. Banyak Quran nih sahabat, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau buka itu di surat Toha ya, di surat Toha surat ke-20. Sebagaimana firman Allah ayat 121. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وأصى آدم ربه فغوى. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Allah tidak mengatakan pohon khuldi, kan? Allah mengatakan tetap pohon itu. Allah tidak mengakui pohon itu sebagai khuldi, karena itu karangan iblis. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-aurat. Habis, begitu mereka makan itu buah, nih contoh nih pohon. Begitu mereka habis. Hah? Itu apa namanya? Bajunya langsung jatuh semua, telanjang. Tapi apa? Dan mulai keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di dalam surga. Menutupi apa? Menutupi kemaluan mereka berdua. Jadi Nabi Adam pada saat ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Sayyidati Hawa karena melanggar perintah Allah, mereka menutupi kemaluannya dengan daun surga. Menurut pendapat Al-Imam Abdullah ibn Abbas yang saya baca di dalam kitab Qisasul Anbiya Ibn Katsir, katanya dari waraqat tin, dari daun dari pohon tin. Daun dari pohon tin, tahu ya? Sahabat insyaallah tahu ya. Daun pohon tin tahu ya? Tahu enggak? Sama, saya juga nggak tahu. Belum pernah ngelihat kita. Kalau kita di sini pohon kecapi banyak ya, enggak ya? Ini pohon dari pohon tin daunnya. Ketika itu mereka menutupi kemaluannya, miwarakil jannah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asa Adam. Dan Adam alaihi salam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbahu, melanggar perintah Tuhannya, faghwa, dan pada saat itu dia disesatkan oleh tipu daya iblis. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalim. Akhirnya keduanya diturunkan dari dalam surga. Makanya sahabat, saya ulangi sekali lagi, kita jangan sampai terpengaruh dengan godaan iblis. Iblis jahat loh. Iblis ini kalau sudah mempengaruhi kita semua dan kita melakukan kemungkaran, maka kenikmatan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isatan danka. Kehidupannya akan kuberikan kehidupan yang sempit. Ma'isatan danka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan buta tidak melihat. Keluarnya Nabi Adam dan Hawa karena kemaksiatan yang dilakukan mereka berdua atas godaan iblis. Kita jangan sampai anak keturunannya melakukan hal demikian. Nah, singkat kisahnya, sekarang Nabi Adam dan Hawa akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah kita akan dengarkan sesama tentang sejarah turunnya Nabi Adam dan Hawa berikut iblis di muka bumi setelah yang mau lewat berikut ini. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita akan mengisahkan bagaimana Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melanggar perintah Allah. Berikut juga iblis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Toha ayat 123. Surat Toha ayat 123. بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, turunlah kamu berdua dari surga. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga Allah subhanahu wa ta'ala secara bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh dari sebagian yang lain. Itulah ujian alam muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lalu barang siapa yang mengikutinya, mengikuti petunjukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Inilah muka bumi. Menurut riwayat bahwa Nabi Adam alaihi salam dengan Sayyidati Hawa ketika diturunkan di muka bumi secara bersamaan di tempat yang terpisah. Nabi Adam tidak tahu di mana Sayyidati Hawa. Sayyidati Hawa pun tidak tahu di mana Nabi Adam alaihi salam. Keduanya tidak saling mengetahui. Nah, pada saat itu, menurut pendapat al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nazala Adam fil Hind wa Hawa fi Jeddah. Nabi Adam alaihi salam turun di India. Turun di India, ya kan? Sayyidati Hawa turun di Jeddah, Saudi Arabia. Makanya namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Karena Sayyidati Hawa turunnya di Jeddah, wafatnya di Jeddah dan dikuburkan di Jeddah. Jadi pada saat itu Adam turun di India dan Hawa turun di Jeddah. Nah, yang hebat di sini, sahabat, Nabi Adam dan Sayyidati Hawa, ayah dan ibu kita semua, kita acungkan jempol. Bahwa mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 122, bismillahirrahmanirrahim, summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya, memilih Nabi Adam menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menerima taubat dan memberinya petunjuk. Jadi karena Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Sayyidati Hawa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka berdua. Sebagaimana salah satu daripada taubat mereka yang mereka sampaikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menzalimi diri kami, kami berbuat salah, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Jadi pada saat itu Nabi Adam alaihi salam, ya kita taruh dulu Qurannya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat itu Nabi Adam alaihi salam tidak menyalahkan iblis, padahal yang menggoda siapa? Siapa tadi? Iblis. Tapi Nabi Adam enggak, ini gara-gara iblis nih. Huh? Gara-gara iblis nih jadi begini nih. Kan enggak begitu. Iya kan? Dan Hawa pun tidak menyalahkan iblis. Adam tidak menyalahkan Hawa dan Hawa juga tidak menyalahkan Adam. Keduanya menyalahkan dirinya sendiri. Kami bersalah, ya Allah, karena kami kesalahan ini, ya Allah, jika engkau tidak mengampuni, jika engkau tidak merahmati, kami akan menjadi orang yang merugi. Allahu Akbar. Nah, di sini kita bisa ambil pesan yang begitu besar, sahabat, tentang bagaimana cara kita keluar dari musibah. Bagaimana cara kita keluar dari kesulitan. KSNS menjawab dengan kisah Nabiullah Adam dan kisah Sayyidati Hawa, ujian dalam surga. Apabila kita sedang memperoleh musibah, ingin keluar dari musibah tersebut, mengakulah salah kepada Allah. Jadi kita misalnya maaf, jangan sampai insya Allah tidak kejadian. Kalau ada orang menipu kita, kita jangan sibuk menyalahkan, ini gara-gara dia nih, nipu aneh nih, jadi begini nih urusan. Gak usah. Kita nyalahkan diri kita aja dulu. Kita kurang zakat, kita kurang sedekah, kita kurang ikhlas dalam beramal, kurang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita salahkan diri kita. Kita taubat. Kalau perlu kita banyak istighfar, nangis-nangis, minta ampun, ya Allah saya yang salah, saya minta ampun. Setelah kita betul-betul bertaubat, maka Allah akan memberikan kita petunjuk. Tadi itu, surat Thaha 122. Setelah taubat, diberikan petunjuk oleh Allah. Daripada kita sibuk menyalahkan dalam segala urusan, yaitu orang lain, mendingan kita menyalahkan diri sendiri dan kita merubah kelakuan kita menjadi yang lebih baik. Singkat kisah, Nabi Adam dapat petunjuk dan Sayyidati Hawa pun dapat petunjuk. Keduanya berjalan. Berjalan kemana? Dapat petunjuk. Ke Mekah Al-Mukarramah. Inilah yang disebut dengan hijrah pertama di muka bumi Allah. Perjalanan Nabi Adam dari India ke Mekah. Perjalanan Sayyidati Hawa dari Jeddah ke Mekah. Keduanya berjalan terus sampai berjumpa di Jabal Rahmah. Di Bukit Ar-Rahmah, di Padang Arafah. Yang sekarang ada Tugu Putihnya tuh. Nah, itu perjumpaan di situ. Mungkin Anda bertanya, lewat lautnya gimana tuh? Cara lewat lautnya Nabi Adam dan Hawa? Ketahuilah bahwa pada saat itu belum ada benua. Benua terjadi setelah banjir Nabi Nuh alaihi salam. Jadi pada saat itu jalan. Dan kekuatan Nabi Adam dengan Hawa sangat dahsyat. Berapa tingginya Nabi Adam? Berapa kira-kira? Ya jangan kemana-mana deh. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan memberikan informasi tinggi besar tubuh Nabi Adam alaihi salam. Pemirsa KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ada yang ketinggalan mengenai berapa besar tubuh Nabi Adam alaihi salam. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, tuluhu situna dhira. Tingginya Nabi Adam alaihi salam 60 hasta. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sama seperti riwayat Imam Bukhari, tuluhu situna dhira wa arduhu sab'ah adra. Tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Jadi kalau di meterkan, tinggi Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Lebarnya 3,5 meter kurang lebih. Insya Allah kalau nanti kita masuk dalam surga Allah, tinggi dan besarnya tubuh kita sebesar tubuh Nabi Adam alaihi salam. Bayangin tuh. Kue lontongnya segimana tuh di surga tuh. Kalau badan kita 30 meter. Masya Allah, nasi bungkusnya segimana. Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga kita semua dijadikan penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin dong pemirsa, amin dong. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kita akan melihat beberapa pertanyaan dari Twitter yang masuk. Yang pertama dari Bapak Syafruddin Ahmad, ya. Syafruddin A ini sepertinya Syafruddin Ahmad. Nama yang sangat bagus, hah? Masya Allah, mudah-mudahan min ahlil khair, termasuk orang baik. Insya Allah Pak Syafruddin Ahmad hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah surga ujian itu kelak yang menjadi surga di akhirat? Ya, betul. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Nabi Adam dan Sayyidati Hawa tinggal di dalam surga ujian, bukan surga yang abadi. Namun apakah surga itu kelak untuk surga akhirat? Menurut banyak para alim ulama, surga di akhirat yang kekal abadi diperuntukkan kepada para nabi dan rasul dan kepada seluruh pengikutnya, hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu adalah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu surga abadi. Surga yang di dalamnya kenikmatan yang abadi, tidak ada lagi larangan, sebagaimana tadi yang dilarang kepada Nabi Adam dan Hawa. Jadi yang jelas untuk Bapak Syarafuddin Ahmad, ketentuan banyak para alim ulama menafsirkan tentang surga yang abadi nanti bukan surga yang pernah didiami oleh Nabi Adam alaihissalam. Surga nanti jauh lebih baik, lebih bagus, lebih nikmat. Ya kan? Tidak bisa dibayangkan dengan mata, tidak bisa dibayangkan dengan telinga, dan dengan akal pikiran kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami keridhaan-Mu dan surga-Mu, dan jauhkan kami dari murka-Mu dan api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari saudari ini? Dennis Hutari. Ya. Bukankah iblis sudah dikeluarkan dari dalam surga? Ya, betul. Karena semenjak iblis itu tidak mau sujud pada Adam, Allah sudah keluarkan. Ukhrud anta. Kamu keluar dari dalam surga. Bahkan Allah katakan, fa innaka rajim. Maka sesungguhnya kamu sudah terkutuk. Nah, pertanyaannya, kok bisa masuk kembali menggoda Nabi Adam? Wah, cakep juga nih pertanyaannya. Masya Allah. Iya. Kok bisa masuk kembali menggoda Nabi Adam? Begini, mengenai iblis menggoda Nabi Adam terjadi khilafiyah. Cara masuknya iblis ke dalam surga tersebut. Ada yang bilang, ada ulama yang meriwayatkan bahwa iblis tidak masuk ke dalam surga. Tapi dia hanya menyuarakan suaranya dari balik pagar surga. Jadi dari luar surga. Tapi dia terus menyuarakan agar Nabi Adam mau mendekati pohon larangan itu dengan mengatakan khuldi. Ada lagi riwayat mengatakan bahwa iblis masuk ke dalam surga itu karena memang dikeluarkannya iblis dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tidak dikasih masuk lagi dari segi jasadiyah, akan tetapi maksudnya adalah dikeluarkan dari rahmat Allah, dikeluarkan dari kenikmatan surganya. Paham enggak? Dikeluarkan dari kenikmatan surganya. Semenjak itu iblis tidak lagi bisa menikmati kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah. Maka dari itu sahabat, pentingnya keridhaan Allah di atas segala nikmat. Kalau kita dalam ridha Allah, kita dalam ridha Allah nih, kita bakalan menikmati segalanya. Tapi begitu kita tidak diridhoi oleh Allah, meskipun kita bergemilang harta, nah, bergemilang ini apa nih? Ini apa nih? Pulus. Ini jari sama telunjuk. Masya Allah, dipulus-pulus aja. Ya, walaupun kita bergemilang harta, ya keluarga kita keluarga yang apa, istri kita cantik, suami kita ganteng, anak keturunan kita baik. Tapi kalau kita tidak dalam keridhaan Allah, suasana itu akan tidak nikmat. Sebagaimana iblis masuk surga tidak nikmat karena tidak dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya jawaban saya mengenai hal ini, bahwa iblis dikeluarkan dari dalam surga, dikeluarkan dari kenikmatan surga itu. Sehingga dia masuk hanya untuk menggoda Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdalus shalah wassalam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga ya, dari Aulia Putri R. Ya, Aulia Putri, saudari Aulia Putri, bagaimana cara Nabi Adam dan Hawa bertahan hidup di bumi? Oh iya, tadi belum kita sampaikan mengenai hal ini. Nabi Adam dan Sayyidati Hawa bertahan di bumi sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Saya akan jawab pertanyaan ini setelah yang mau lewat berikut ini. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mendiskusikan dua pertanyaan dari Twitter ini. Kemudian sekarang tinggal yang ketiga, yaitu dari Aulia Putri, bagaimana cara Nabi Adam dan Hawa bertahan hidup di bumi. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi di dalam surat Toha ayat 122, fataba alaihi wahada, fataba alaihi wahada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk setelah Nabi Adam bertaubat. Nabi Adam bertaubat terhadap Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk. Ulama-ulama tafsir mengatakan, selain daripada petunjuk jalan Nabi Adam dari India menuju Mekah, diantaranya juga petunjuk cara bertahan hidup. Seperti bagaimana cara membuat api, bagaimana cara memasak makanan, itu semua mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara melindungi badannya dari kedinginan dan lain sebagainya, tentunya dengan kulit-kulit binatang yang dipakai sebagai bajunya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang keempat dari Bapak Gandhi, ya, Bapak Gandhi bertanya tentang jika Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari kesulitan karena ya karena memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Oh iya. Ya, justru begitu. Nabi saja dikeluarkan kesulitannya, meskipun Nabi ini tidak salah. Tidak ada Nabi yang punya kesalahan. Semua itu karena ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya kesalahan ini iblis menggoda Nabi Adam. Tapi toh dengan mengaku salah kepada Allah, Nabi Adam dan Sayyidati Hawa dikeluarkan dari masalah yang begitu besar. Apalagi kita yang menghadapi masalah tidak sebesar para nabi dan rasul. Tentu apabila kita betul-betul ingin bertaubat kepada Allah, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Terutama kan kalau kita, apa namanya, karena intinya kita bertaubat. Nah, taubat itu syaratnya tiga. Surutut taubah thalatha. Yang pertama, al-iqla' anil ma'asi. Kita jauhkan maksiat itu, kita tinggalkan. Jadi setelah kita akui kalau kita melanggar perintah Allah, kita tinggalkan kemaksiatan itu untuk selama-lamanya. Yang kedua, an-nadamah. Kita menyesali kemaksiatan itu dan kita bertekad tidak mau lagi kembali pada maksiat tersebut. Dan yang ketiga, al-azam bi alla ya'ud. Kita komitmen tidak lagi mau kembali kepada kemaksiatan tersebut. Jadi saudara Gandhi, Intinya kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, buah dari cinta Allah itu, maka kesulitan akan dihilangkan, kesedihan akan dihilangkan, dan hajat akan terpenuhi. Sebagaimana juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan keluarkan dirinya dari segala macam kesedihan, Allah keluarkan dari kesulitan, dan Allah kirimkan rizki yang tidak terduga datang. Alhamdulillah. Gimana? Jadi saya lihat ini sahabat-sahabat ke SNS punya masalah kayaknya semua nih. Hah? Aduh, punya masalah kelihatannya. Enggak ada orang hidup enggak punya masalah, ya kan? Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya kematian, Allah menciptakan adanya kehidupan. Allah ingin memberikan ujian-ujian kepada kalian. Siapa di antara kalian yang baik kualitas amalnya? Jadi kita perlu tanamkan juga di diri kita bahwa selama ini kalau kita mendapatkan masalah, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Justru Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita, karena Allah ingin menyadarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Insyaallah setelah ini kita akan dengarkan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari perjalanan Nabi Adam dan Sayyidati Hawa alaihima wa ala nabiyyina afdhalus shalawat wassalam. Kemudian kita akan semua sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengakui kami memiliki kesalahan, kami mengakui kamilah yang bersalah. Jika Engkau tidak mengampuni, jika Engkau tidak merahmati, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jangan lupakan doa itu, doa yang pernah disampaikan oleh Nabi Adam alaihi wa ala nabiyyina afdhal shalawat wassalam dan Sayyidati Hawa radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat yang sudah ikut serta di Twitter kita. Bisa dicatat Twitternya di bawah ini. Insyaallah kita bisa terus silaturahim dalam kajian KSNS. Namun jangan kemana-mana, setelah yang mau lewat berikut ini, kita akan sampaikan kesimpulan dari pembahasan kita dan muhasabah di ujung acara kita. Sahabat KSNS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sangat panjang, tapi karena pembahasan kita mengenai kisah, sepertinya kita sangat sebentar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita mendapatkan hikmah yang banyak dari apa yang sudah kita pelajari tadi, sahabat. Di antaranya mengenai khuldi tadi. Sampai kapanpun kita harus menolak bisikan khuldinya iblis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita apabila kita ingin selamat, jangan pernah merasa kita bisa hidup di waktu sore ketika kita menghirup udara pagi. Dan jangan pernah kita merasa kita masih hidup sampai pagi di saat kita sudah malam hari. Belum tentu kita akan sampai di pagi hari tersebut. Jadi kita selalu ingat kepada zikrul maut, kepada kematian, sehingga kita tidak berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat KSNS yang saya muliakan, apabila kita mendapatkan segala problem, segala masalah, mau itu masalah kecil ataupun masalah besar, segeralah kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memohon ampunan Allah, Allah akan keluarkan segala macam kesulitan kita. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah melupakan kisah Nabi Adam dan Hawa. Mereka berdua tidak juga bisa kita salahkan, karena semua ini adalah ilmu buat kita semua anak cucunya untuk tidak terpengaruh dengan godaan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengikuti jejak langkahnya setan. Barang siapa mengikuti setan, sungguh setan akan mengajak kepada perbuatan yang keji dan mungkar, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengakibatkan kita keluar dari rahmat Allah azza wa jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita selalu dalam acara KSNS. Saya mengajak diri saya dan pemirsa di rumah untuk sama-sama kita melantunkan istighfar kepada Allah, bertaubat kita, memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati kita semua sahabat, kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min al-khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min al-khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Semua astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min al-khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min al-khataya. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. حالي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Kami menzalimi diri kami sendiri, Ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni, jika Engkau tidak merahmati, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi, Ya Allah. Kami sudah dengarkan kisah tentang Nabi Adam, kisah tentang Sayyidati Hawa alaihima wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Bagaimana keduanya dikeluarkan dari kenikmatan surgamu karena sebab satu kesalahan. Sebab satu kesalahan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ilahi, sedangkan kami anak cucunya sudah melakukan banyak kesalahan. Bukan hanya satu, bukan hanya sekali kami mengikuti jejak langkah syaitan, Ya Allah. Kami jauh dari ibadah. Kami masih suka bermaksiat. Ilahi, kami mohon kehadiratmu yang maha agung, yang maha rahmat. Pada saat ini kami meminta ampunan. Kami meminta maaf, Ya Allah. Kami mengaku salah. Kami mengaku salah, Ya Allah. Kami mengaku salah di kehadiratmu yang maha benar. Ilahi, ampuni kami dan sayangi kami. Sehingga keluar kesulitan kami, keluar kesedihan kami, sembuh penyakit kami, dan kabul hajat-hajat kami. Dan ampunilah kedua orang tua kami, ibu dan ayah kami, dan ampunilah kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, birahmatika, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wa ya arhamar rahimin. يا قوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك وأفد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وآفيتك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وآفيتك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan semua sahabat KSNS dimanapun Anda berada. Mengaku salah dan bertobat adalah solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah tinggalkan acara KSNS di channel 92 MNC Muslim. Channel 92 kesayangan kita semua. Dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 21.00 WIB. Jam 9 malam. hari Senin sampai Jumat di MNC Muslim Channel 92. Barakallahu fina wa fikum. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.